بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، الإخوة والأخوات، كوم مسلمين دا المسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa insyaAllah di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali Ad-Darasut Tasi' wal Ishrun, pelajaran ke-29. Dan insyaAllah di kesempatan malam ini kita akan mengulang kembali pelajaran 28. Kita akan mengulang kembali beberapa latihan yang sempat kita baca di pertemuan yang lalu, hanya saja belum selesai. Yani kita akan mulai dari at-tamrin ats-tsalits war-rabi', dari pelajaran ats-tsamin wal-ishrun, pelajaran ke-28, bukan pelajaran 29. Di pelajaran 28 ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah membahas al-fi'lul mu'tallu al-lam. Fi'il mu'tal yang mana harful illahnya ada di lamul fi'il. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, namanya adalah al-fi'lun naqis. Dikatakan dia an-naqis, yang kurang, karena an-naqis artinya secara bahasa artinya yang kurang. Jadi dikatakan an-naqis karena huruf yang terakhirnya adalah huruf illah, seakan-akan dia kurang. Dan al-fi'lul mu'talul lam di sini yang sudah kita bahas ada dua macam. Yang pertama adalah yang harful illahnya adalah al-ya, huruf ya. Dan yang kedua adalah yang huruf illahnya adalah al-wawu, huruf wawu. Dan sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya beberapa latihan di pelajaran 28 ini sampai di latihan keempat sebenarnya. Hanya saja di latihan keempat kita baru beberapa latihan kita baca, beberapa soal kita baca, kemudian kita terhenti dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan agar menyambung apa yang kita pelajari pada malam ini dengan yang dipelajari di pertemuan yang lalu, kita ingatkan kembali bahwa al-fi'lu al-mu'talul lam ini sekali lagi ada dua macam. Ada al-fi'lul mu'talul lam yang huruf illahnya adalah al-ya, huruf ya, seperti kawa yakwi, begitu pula masya yamshi, jara yajri, karena asalnya kawa, yani kawa ya. Kawa aslinya adalah kawa ya, dia huruf ya di lamul fi'ilnya. Begitu pula yakwi asalnya yakwiyu, harful illahnya adalah huruf ya. Begitu pula masya yamshi asalnya adalah masyaya yamshiyu. Masyaya asalnya adalah huruf ya, baik di fi'il madhi maupun di fi'il mudhari. Begitu pula jara yajri asalnya jara ya yajriyu. Kemudian rama yarmi asalnya rama ya yarmiyu. Begitu pula baka yabki asalnya adalah baka ya yabkiyu. Ini huruf illahnya adalah huruf ya. Ini al-fi'lul mu'talul lam yang pertama. Al-fi'lul naqis yang pertama. Yakni yang mana harful illahnya adalah huruf ya. Kemudian di sini di yang kedua. Al-fi'lul mu'talul lam yang kedua adalah. Yang harful illahnya adalah waw. Al-waw, huruf waw. Di sini contohnya adalah da'a yad'u. Asalnya adalah da'awa yad'u. Kemudian syaka yashku. Asalnya adalah syakawa yashku. Kemudian tala yatlu. Asalnya adalah talawa yatlu. Dan seterusnya. Maka di sini harful illah yang kedua, al-fi'lul mu'talul lam yang kedua, yang harful illahnya adalah huruf al-waw. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian di latihan ketiga juga sudah kita baca bagaimana bentuk al-madhi, kemudian bagaimana bentuk al-mudhari' yang marfu', kemudian bagaimana al-mudhari' al-majzum, dan bagaimana bentuk al-amrnya. Ada empat bentuk yang dipelajari di latihan ketiga. Silakan bagi ikhwan dan akhwat sekalian, iftahu safha, buka halaman 196. 196. Silakan lihat 196. At-tamrin ats-tsalits. Ta'ammalil amthilata. Perhatikanlah contoh-contoh. Thumma aktub al-mudhari' al-marfu'a wal-mudhari' al-majzuma wal-amra minal af'alil atiyah. Perhatikan contoh-contoh, kemudian tulislah al-mudhari' yang marfu', kemudian al-mudhari' yang majzum, dan juga bentuk amrnya, bentuk perintahnya dari kata-kata kerja berikut. Artinya sudah ada al-fi'lul madhi, sudah ada. Tinggal antum buatkan al-mudhari' al-marfu', al-mudhari' al-majzum, dan buatkan al-amrnya. Dan alhamdulillah ini sudah kita kerjakan di pertemuan lalu, dan bahkan di sini ada 3 contoh. Dari kurang lebih 7 soal, dari 7 kalimat, 7 kata, 7 fi'il, 3-nya sudah kita disuguhkan, sudah jadi, yakni sebagai contoh. Sebagai contoh misalnya kalimat baka, kemudian pada saat menjadi al-mudhari' al-marfu' menjadi yabki. Asluhu yabkiyu, asalnya begitu, yabkiyu. Hanya saja karena ini adalah harful illah, ya adalah harful illah, maka kita hapus harokatnya menjadi yabki. Kemudian al-mudhari al-majzum lam yabki. Lihat di sini ya ikhwan. Ketika dia majzum yang asalnya yabki dengan kaf yang panjang karena setelahnya ada ya yang merupakan harful illah di sini. Ketika majzum harful illahnya hilang. Ketika majzum harful illahnya hilang. Namun harokat huruf kafnya tetap kasrah. Sehingga menjadi lam yabki. Lihat di sini, lam yabki. Kaf itu huruf yang terakhir. Tidak ada huruf setelah kaf di sini. Karena harful illahnya, yakni huruf ya, kita hapus di sini karena dia majzum. Kemudian dari al-mudhari' al-majzum kita dapat mengetahui bagaimana amrnya. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana al-mudhari' al-majzum di sini, maka dengan mudahnya kita bisa menebak bagaimana fi'il amrnya. Lam yabki, fi'il amrnya adalah ibki. Nah, dikembalikan huruf ya'nya dengan di huruf alif, kemudian kita kasrah, kemudian kita lanjutkan menjadi ibki. Begitu pula masya yamshi. Asalnya masya ya yamshiyu. Begitu mudhari yang marfu'nya. Yamshiyu. Hanya saja karena ini harful illah, maka huruf illahnya kita hapus dhammahnya, cukup dengan kasrah di shin. Yamshi. Majzumnya lam yamshi. Lam yamshi. Kita hapus harful illahnya, kemudian amarnya imshi. Amarnya imshi. Kemudian contoh yang ketiga, kawa yakwi. Asalnya yakwiyu. Saat majzum dia kehilangan harful illah sehingga menjadi lam yakwi. Dari sini kita dapat mengetahui bagaimana amarnya, yakni ikwi. Dan begitu seterusnya. Dan di bawahnya ada penjelasan, tuhdhaf lamul fi'lil mu'talil lam fil mudhari al majzum wa fil amr. Tuhdhaf lamul fi'l, dihapus, kita hapus lamul fi'l. Lamul fi'l yakni huruf yang ketiga di fi'l tersebut, yakni huruf illahnya. Kita hapus lamul fi'lil mu'talul lam. Kita hapus huruf yang ketiga daripada al-fi'lul mu'talul lam, yang mana huruf ketiganya adalah harful illah. Kita hapus harful illah ini fil mudhari al-majzum, baik saat mudhari yang majzum, wa fil amr, maupun dalam kondisi al-amr. Dan ini kita lihat di dua kondisi. Sekali lagi, kapan kita hapus harful illahnya, kapan kita hapus lamul fi'ilnya di fi'il mu'talul lam ini? Saat al-mudhari al-majzum dan saat bentuk fi'il amr. Maka di sini contohnya, contoh yang lainnya, misalnya jara menjadi yajri. Jara yajri majzumnya adalah lam yajri. Kita hapus lamul fi'ilnya. Jadi bukan lam yajri, salah kalau begitu. Huruf illahnya kita hapus sehingga menjadi lam yajri, pendek. Fi'il amrnya bagaimana? Ijri. Ijri. Kemudian rama menjadi yarmi. Majzumnya la yarmi. La yarmi. Amrnya irmi. Lemparlah, irmi. Kemudian ada bana. Yabni lam yabni ibni. Lihat di mudhari majzum dan saat fil amr dihapus lamul fi'ilnya. Jadi harful illahnya kita hapus. Kemudian yang terakhir, saqa yasqi lam yasqi. Lam yasqi isqi. Fil amrnya adalah isqi. Siramlah. Nah, ini semua sudah kita baca insyaAllah di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Yang mana at-tamrin rabi ini adalah latihan praktek daripada latihan ketiga sebelumnya. Di latihan keempat ini antum disuguhkan dengan berbagai macam contoh-contoh yang cukup beraneka ragam. Di sini ada 16 kalimat. Bagaimana menggunakan al-fi'lul mu'talul lam ini dalam kalimat-kalimat sempurna. Dan insyaAllah ini bermanfaat insyaAllah buat kita semua. Dan kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk mengerjakan latihan keempat ini. Tapi sebelumnya kita baca di sini perintahnya adalah iqra ma yali. Iqra ma yali, bacalah apa yang berikutnya. Kita buka bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Latihan keempat, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah di mana pun Anda berada. Di halaman ke-196 ini, latihan keempat Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca, dipersilakan untuk bergabung di layanan telepon 021-823-6543. Silakan kita coba sapa untuk penelpon yang pertama. Nah, halo. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, ini Om Abdullah, betul, dari Solo. Ya, ya, silakan. Paham, Ustaz. Ya Om Abdullah. Ya Om Abdullah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Marhaban biki. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Siap Umo? Datang ke tempat? Ya, siap. Naam. Ya. Tidak keberatan kamu kalau membaca sampai 5 soal? Tidak keberatan insyaallah? Tidak insyaallah. Tafadhali, tafadhali. Pelan-pelan kamu, pelan-pelan. Kemudian diterjemahkan. Baca perintahnya, Ustaz. Naam, tafadhal. Arabi ikra mayali. Awal. Memana ikra mayali? Baca, bacalah yang berikut. Naam. Awal. Naam. Nana Ibrahimu alaihissalamu al-Ka'bata. Al-Ka'bata, naam. Dimana al-Ka'bata mansub? Maf'ulun bih, Ustaz. Aina al-fa'il? Ibrahimu. Aina al-fi'il? Bana. Bana, naam. Terjim? Terjim ila samahti? Ibrahim alaihissalam telah membangun Ka'bah. Naam. Mana di sini fi'il mu'talul lamnya umu? Bana. Bana. Ini harful ilahnya huruf apa ini? Harfulnya ya, Ustaz. Ya, berarti asalnya bagaimana? Kalau dia ya? Bana ya. Bana ya. Nah, mudhari'nya? Ya beniyu. Ya beniyu, asalnya begitu. Naam. Naam. Teruskan umu. Athani. Athani. Lima dar tajri ya ulaidu. Naam. Kenapa kamu lari dari anak kecil? Naam. Mana di sini fi'il mu'tal lamnya di sini umum? Tajri. Tajri. Nah, asalnya apa ini? Tajriyu. Tajriyu. Naam. Al-madhi jaro. Jaro. Jaro. Berarti dia harful illahnya adalah ya. Ya. Naam. Teruskan. Al-thalith. Al-thalith. La tarmil umamata fisaril ya akhi. Sekali lagi umu. Ya tarmil umamata fisaril ya akhi. Fisyari'i ya akhi. La tarmil kumamata fisyari'i ya akhi. Naam. Terjemilah semahat. Janganlah kamu membuang sampah. Ya, al-kumamah sampah. Janganlah kamu membuang sampah di jalan, wahai saudaraku. Naam. Mana al-fi'l mu'tal lam di sini, umu? Tarmi. Tarmi. La tarmi. Ini posisinya sedang apa ini, umu? Posisinya mudhari apa ini? Mudhari majzum. Mudhari majzum. Naam. Bagaimana majzumnya dia? Apa yang kita lihat di sini? Mudhari-nya tarmi. Naam, aslinya adalah tarmiyu. Tarmiyu. Naam. Di sini kita apakan di sini? Kena mana harful illahnya? Dibuang, dihapus. Dihapus. Nah, khusus saat apa ini? Kenapa dihapus dia? Mudhari majzum dan amr. Naam, ahsan. Kalau dia dalam kondisi majzum, mudhari majzum maupun amr, maka harful ilahnya dihapus. Dihapus. Naam. Aslinya apa ini? Tarmiyu. Tarmiyu. Fi'il madhinya? Roma. Roma. Romaya. Romaya yarmiyu. Ahsan. Teruskan. Ar-rabi'. Ar-rabi'. Isqini ma'an baridan. Naam. Terjin. Berilah aku minum air yang dingin. Naam, berikan aku air minum yang dingin. Yang dingin. Naam. Mana al-mudhari mana al-fi'l mu'tal lam di sini? Isqi, Ustaz. Isqi. Bentuknya apa ini, Mu? Fi'l apa ini? Amr, amr. Fi'l amr, ahsant. Al-madinya bagaimana? Saqo, saqoya. Saqo. Nah, asalnya saqoya. Nah. Saqoya. Al-mudhari? Yasqi, yasqiyu. Naam, yasqi. Asalnya yasqiyu, ahsant. Yasqiyu. Di amr, apa yang kita hapus? Ilah, huruf ilah, ya Ustaz. Huruf ilahnya, yani huruf lamul fi'ilnya. Ala sekedarik? Lamul fi'ilnya. Lamul fi'ilnya, naam. Barakallah. Satu lagi, Umu. Al-Khamis. Al-Khamis. La tatu'ni baitaka fi hadhil qaryati. Naam. La tabni atau la tabni. Tadi kata panjang itu nunnya. La tabni. La tabni. Nah. Tarjimi. Janganlah kamu membangun rumahmu di desa ini, di kota ini. Ah, al-qarya? Di desa, kan? Di desa ini atau di kampung ini. Naam. Di kampung ini. Naam. Mana al-mudhari atau mana al-fi'l mu'tal lam? Tabni. Tabni. Apa ini? Fi'l madhi wala mudhari wala amr? Amr, fi'l amr. La tabni, fi'l amr. Amr. Jangan kamu bangun, itu perintah, Umu? Perintah, ya. Jangan kamu bangun, itu perintah, sahih? Perintah, Ustaz. La. Ini mudhari, harus kita alik? La, apa ini? Mudhari majzum, ya Umu Abdullah. Mudhari majzum. Naam. Tidak boleh, ya. Naam. Ini bukan perintah, ini bukan mengerjakan sesuatu, bukan, tapi larangan. Larangan. Harus kita alik? Nah, berarti dia majzum fi'il mudhari yang majzum. Kalau amarnya bagaimana, Umu? Ibni. Ibni, ahsanti. Saat mudhari majzum dan saat amar, apa yang kita hapus? Ilah, harfu ilah. Harfu ilahnya. Di mana harfu ilahnya? Ya. Di mana? Di bagian mana? Di fa'ul fi'il atau di ainul fi'il? Lamul fi'il. Di lamul fi'il. Barakallahu fiik. Syukran. Syukran ya Umu Abdullah, jazakillahu khair wa zadakillahu hirsan wa ilman insyaallah. Jazakumullahu khair Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Umu Abdullah yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini yang telah menjawab beberapa latihan hingga nomor ke-5. Silakan di nomor berikutnya bagi Anda di belakang Umu Abdullah yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon kami 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf. Naam. Silakan Abu Yusuf. Abu Yusuf Indramayu. Antum di mana Indramayunya, Abu Yusuf? Indramayunya di Desa Penanga dan. Di kabupaten berarti ya? Iya, kabupaten. Masyaallah. Antum pakai HP apa pakai telepon biasa? Pakai HP lah. Masya Allah, Masya Allah, yubarik fiik ya Abu Yusuf. Siap Abu Yusuf? Insya Allah. Anta rakam as-sadis, was-sabi' was-thamin. 6. 3 soal atau 5 soal kita kasih Abu Yusuf? Anta mau 3 soal atau 5 soal sekaligus? 5, insya Allah. 5, subhanallah. Tafadhal, tafadhal ya akhil kirim. Berarti sampai al-ashir, sah? Al-ashir, 6. Tafadhal. As-sadisu lam ya'til mudiru al-yawma. Naam. Terjem. Kepala sekolah tidak hadir hari ini. Naam, kepala sekolah belum hadir hari ini. Naam. Mana al-fi'l mu'tal di sini? Ya'til. Ya'ti. Ini fi'l mu'tal apa ini? Fi'l mu'tal fa al-ain atau lam? Ah, lamul fa'il. Naam. Apa istilah khusus buat al-fi'il mu'talul lam ini? An-naqis. An-naqis, naam. Kalau sebelumnya, al-fi'il mu'talul fa, apa namanya? Al-fa. Al-mithal, ya akhil kirim. Al-mithal. Al-mithal namanya. Kalau yang al-fi'il mu'talul al-ain? Nasi itu tadi. Al-ajwaf, naam. Al-ajwaf. Al-ajwaf. Al-Azawaf. Naam. Berarti ada tiga berarti ya, ya Abu Yusuf. Berarti ada Al-Mithal, Al-Azawaf, Al-Ajwaf. Yang kedua Al-Ajwaf, Al-Azawaf. Yang ketiga Al-Naqis. Nah, sekali lagi tolong sebutkan. Yang pertama? Al-Misal. Kedua? Al-Azhar. Yang ketiga? An-Naqis. Yang mana kita sekarang ini? Pembahasan kita yang mana sekarang? An-Naqis. An-Naqis. Naam. An-Naqis. Naam. Tafadhal. Yang mana dia? Al-fi'l an-naqis di sini yang mana? Hasriya. Mana fi'ilnya? Ya'ti. Ya'ti. Naam. Kondisinya dia madhi wala mudhari wala amr ini? Al-mabzum. Naam. Mabzum. Ya, madhi, mudhari atau amr? Mabzum. Al-mudhari mabzum. Al-mudhari al-majzum. Ahsant. Kenapa dia majzum? Adanya huruf lam. Ada huruf lam. Ketika majzum apa yang terjadi? Hilangnya dihapusnya lamul fi'il. Dihapusnya lamul fi'il yang merupakan harful illah. Ahsant. Asalnya apa ini? Al-madinya apa? Ya'ti ini bagaimana al-madinya? Ata. Ata. Asalnya ata ya. Al-sidarik. Ata. Nah, ahsant. Teruskan. As-sabi'. As-sabi'. Limadha yabqi limadha yabkif al aqnat. Limadha yabkif tiflu ya aminatu. Ampun, antum sambung saja semua. Masih lagi ya akhir kirim. Limadha yabkit tiflu ya aminatu. Naam. Limadha yabkit tiflu. Naam. Yabkit tiflu di situ kita sambung antara kaf langsung ke ta. Naam. Yabkit tiflu. Naam. Tarjim. Mengapa anak kecil itu menangis wahai aminatu? Naam. Wahai aminah. Naam. Mana al-fi'l mu'tal di sini akhir kirim? Yabki. Ini fi'il apa ini? Fi'il madhi mudhari atau amr ini? Mudhari. Marfu wala majzum? Marfu. Marfu, ahsant. Teruskan. Al-thamin. Al-thamin. Ijri ya waladu. Naam. Tarjim. Berlarilah wahai anak kecil. Naam. Mana fi'il mu'tal di sini? Ijri. Ijri. Ini madhi mudhari atau amr? Fi'il amr. Fil amr. Ketika kondisi fil amr, apa yang kita hapus? Lamul fil dihapus. Naam, lamul fil kita hapus. Naam. Asalnya apa ini? Asal madinya apa? Ijri. Jaro. Jara. Mudhari. Yajri. Naam. Jara. Yajri. Fi'il mu'talnya huruf illahnya huruf apa ini? Harful ya. Harful ya. Barakallahu fiik. Masyaallah, antum menguasai dengan baik, Abu Yusuf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. At-tasi', teruskan. At-tasi'. Ijri ya banatu. Banatu? Nah, afandan. Ijri nah. Ya bintu. Ijri ya bintu. Naam, terjem. Berlarilah wahai anak perempuan. Berarti ini apa? Fil apa ini? Fil amr, Tad. Fil amr. Kenapa di sini ada ya? Yang nomor 8 itu tidak ada ya. Bukankah kita hapus harful illahnya? Huruf ya tambahan bahwa yang diperintah itu adalah ismu anas. Naam, huruf ya di sini bukan harful illah. Alasikadarik? Balar. Dia tambahan saat menjadi mu'annath. Naam. Naam, ahsanta ya akhil kirim. Satu lagi. Al-Ashir. Ihdina suratul mustaqim. Naam. Surat apa ini, akhi? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apa artinya? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Naam. Mana al-fi'il mu'tallam di sini? Ihdi. Ihdi. Naam. Ini bentuknya apa ini? Madhi atau mudhari? Fi'il amr. Fi'il amr. Ahsant. Madhinya bagaimana? Hada. Hada. Yahdi. Hada yahdi. Naam. Harful illahnya apa ini? Huruf apa harful illahnya? Harful ya, Tad. Harful ya. Nah, di sini kenapa dihapus? Ihdi. Kenapa dihapus dia? Fil amr. Untuk yang fil mudhari mamzum dan amr, fil huruf harful illahnya dihapus, Tad. Harful illahnya dihapus. Nah. As-sirata. Mengapa dia mansub? Mafulun bih, Tad. Mafulun bih. Al-mustaqima. Mengapa dia ikut mansub juga? Al-man'ud. Al-man'ut atau an-na'at? Al-na'at. An-na'at, sifatnya. Nah, as-sirata man'utnya, al-mustaqima yang lurus na'at. Adalah na'atnya. Barakallahu fiik. Syukran, syukran ya Abu Yusuf. Jazakallahu khair wa zarakallahu ilman wa hirsan insyaAllah. Naam, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Dari Indramayu telah terhubung. Naam. Abu Yusuf, barakallahu fiik. Na akhut raha ya Abdul Ghaffar. Naam. Na akhut raha 5 ila 10 daqaik. Setelah itu kita lanjutkan lagi insyaAllah. InsyaAllah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man warahmatullahi. Khotbah Islam pendengar a'azakumullah, kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam dalam program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dari kitab Durusulughah bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah. Dan sebelum beberapa jeda yang telah lalu, kita telah mengikuti pelajaran di pelajaran ke-28 ini pada latihan-latihan yang ada pada tamrin atau latihan ke-4. Kita akan lanjutkan berikutnya. Nah, Ustaz, silakan. Nah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa marah wa ba'd. Alhamdulillah, kita sudah membaca at-tamrin ar-rabi' sampai nomor ke-10. Dan insyaAllah kita lanjutkan lagi sekarang latihan ke, masih latihan ke-4. Kita masuk ke nomor ke-11 sampai ke-16 insyaAllah. Namun sebelum kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah, sedikit tadi sudah kita membahas beberapa soal. Sudah 10 soal kita baca. Pertama yang nanti akan kita tanyakan adalah mana al-fi'l mu'tal al-lam di sini yang disebutkan. Setelah itu kita akan tanyakan lagi yang kedua, apakah bentuknya madhi, mudhari atau amr. Kalau dia mudhari, maka kita akan minta bagaimana bentuk madhinya. Kalau dia bentuknya amr, maka akan kita minta madhi dan mudhari-nya. Kemudian setelah itu juga akan kita tanyakan bagaimana harful illahnya, apakah ada atau dihapus. Kapan saja dihapus dan bagaimana kondisinya. Kemudian juga akan kita tanyakan apakah ini harful illahnya al-ya atau yang lainnya, juga akan kita tanyakan insyaAllah di latihan-latihan ini. Kita buka kembali, tafadhal ya Abdul Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Anda yang baru saja bergabung bersama kami, silakan dapat membuka buku Durusul Lughah pada jilid kedua tentunya di halaman 197. Kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung di layar-layar telepon ini. Silakan. Halo. Baik. Silakan. Di layar-layar telepon di 021-823-6543 masih membaca pada latihan ke-4 dimulai dari nomor 11. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Dari mana? Muhammad Rianto di Bekasi. Di Bekasi, Bapak Muhammad Rianto. Ahlan wa sahlan Muhammad Rianto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'mahi tatimmu shalihat. Masyaallah, masyaallah. Ada jawaban jadid ya Allah. Antum di Bekasi di mananya, Rianto? Bekasi Timur, Ustaz. Iya, di mana Bekasi Timurnya? Perumnas 3. Perumnas 3, masyaallah. Baik ya Muhammad Rianto. Lanjutkan nomor 11. Nah, ana beri antum berapa soal? 3 soal. Tidak mengapa? Insyaallah. Baik. Tafadhal ya akhil kirim. 11, 12, 13. Tafadhal. Ada asar. Naam. La tamshi fi syamsi. Naam. Tarjim. Jangan kamu jalan di tengah terik matahari. Naam, fi syamsi di sini maksudnya dalam kondisi terik matahari. Naam. Aina al-fi'l mu'tal huna ya akhil kirim? Tamshi. Ayu know in hada madhi wala mudhari' wala amr? Mudhari' majzum. Mudhari' majzum. Limadha majzum? Ya, bosnya huruf ilah. Limadha majzum? Kenapa dia majzum? Limadha majzum? Kenapa dia majzum? Ada apa dia? Kenapa dia majzum? apa yang menyebabkan majzum? Mudhari ini majzum. Sahih. Sahih. Pertanyaannya kenapa dia majzum? Kenapa dia majzum? Ada apa dia? Ada huruf ilan. La. Bukan itu. Muhammad Rianto. Karena ada la di situ. La an-nahiyah. An-nahiyah. Naam. La an-nahiyah. La yang berarti larangan. Jangan. Ada sekedarik ya akhir kirim. Balas. La an-nahiyah menyebabkan fi'il mudhari setelahnya. Dihapus huruf ilah. La majzum. Itu dulu. Majzum. La an-nahiyah menyebabkan fi'il mudhari setelahnya. Majzum. Majzum. Kalau antum ditanya apa tanda majzumnya, baru antum sebutkan tanda majzumnya adalah dihapusnya huruf illah. Nah, fahim tak ya Muhammad Rianto? Fahim tu. Baik. Sekarang ulang sekali lagi. Tamshi. Di mana ada majzum? Lianna. Qoblahu. Qoblahu huruf alif lam. Harful al. Huruf la an-nahiyah. Huruf lam an-nahiyah. Bukan lam, tapi la, la panjang. La an-nahiyah. La tamshi. Itu dia yang saya maksud. La di situ menyebabkan fi'il mudhari setelahnya majzum. Fahim tak ya Muhammad Rianto? Fahim tu. Nah, sekali lagi. Tamshi. Mengapa dia majzum? Li'ana qoblahu la an-nahiyah. La an-nahiyah. Naam. Sekarang pertanyaannya, apa tanda majzumnya? Ma alamatu jazmih? Hadfuhu harfu illah. Hadfu harfu illah. Ahsant. Teruskan. Athani asyar. Athani asyar. Akawaitil kumsona ya ummi? Naam. La lam akwiha ba'du. Naam. Terjem. Apakah engkau telah menyetrika kemeja-kemeja wahai ibuku? Naam, al-kumsan hadha jama', alas kadhalik? Bala. Naam, ma mufraduha? Qamisun. Qamisun, ahsan. Al-qamisun. Naam. Teruskan, la lam akwiha ba'du, apa artinya? Tidak. Saya belum menyetrikanya sama sekali. Naam, ba'du sama sekali. Naam, ahsan. Aina al-fi'l mu'tallam huna ya akhil kirim? Kawaiti. Kawaiti, itu saja? Akwi. Naam, ada dua di sini. Pertama, kawaiti, ini apa ini? Madi, mudhari atau amr? Madi. Madi. Yang setelahnya, lam akwi. Apa ini? Mudhari. Mudhari, ahsant. Naam, teruskan. Al-thalitha asyar. Al-thalitha asyar. Ya Ahmad, ikwi hadzal qamisa wa la takwi dzalika fa innahu mumazzaqun. Fa innahu mumazzaqun. Sahih. Terjem. Wahai Ahmad, setrikalah kemeja ini dan jangan setrika yang itu karena sesungguhnya dia robek. Naam, mumazzaq artinya robek. Naam. Di sini sama seperti yang nomor 12, fi'il mu'tallamnya adalah ikwi wa wala takwi. Naam. Ada dua di sini. Ikwi ini fi'il apa ini? Fi'il amr. Fi'il amr. La takwi fi'il mudhari majzum. Mudhari majzum. Limadha majzum? Karena ada harfu la an-nahiyah. La an-nahiyah. Ma alamatu jazmi? Apa tanda jazmnya? Dihapusnya huruf ilah. Dihapusnya huruf ilah. Yakni huruf apa? Huruf ya. Huruf ya. Naam, barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Muhammad Rianto wa zadakallahu ilman wa hirsan insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih. Telah terhubung dari Bekasi. Bapak Muhammad Rianto, barakallahu fiik. Dan tentunya masih tersisa beberapa nomor di latihan keempat ini. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di belakang Bapak Muhammad Rianto Bekasi di 021-823-65-436. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fadil, Jakarta. Dari Jakarta, Ummu Fadil. Nah, silakan. Siap, Ummu Fadil. Ada tiga soal, Ummu Fadil. Tiga soal yang terakhir. Al-Khamis Ashar dan Al-Sadis Ashar. Tafadil. Tafadil. Nah. Bikam ishtarayta hadhihi as-sa'ata al-jamilata ya Abdullah. Naam. Ana lam ashtariha innaha hadiyatun min khali. Innaha hadiyatun min khali, masyaallah. Qira'ah jayyidah. Maratan thaniyah ya Ummu Fadil, sekali lagi bacaannya. Bagus sekali bacaannya. Sekali lagi. Bikam ishtarayta hadhihi as-sa'ata al-jamilata ya Abdullah. Ya Abdullah, naam. أنا لم أشتريها. لم أشتريها، نعم. إنها هدية من خالي. من خالي، نعم. ترجمي لو سمحتي. Berapakah engkau telah membeli jam tangan ini, wahai Abdullah? Jam apa ini? الساعة الجميلة. Apa itu الساعة الجميلة? Jam yang bagus ini, wahai Abdullah. نعم، أحسنتي. أنا لم أشتريها. Saya tidak membelinya. Sesungguhnya ini adalah hadiah dari paman saya. Naam, khali, paman saya. Paman dari pihak mana ini, Umu? Ibu. Naam, paman dari pihak ibu. Naam. Mana fi'il mu'tallam di sini? Ishtara. Ishtara? Ishtara. Apa lagi? Ashtari. Ashtari. Itu saja? Dua saja, Umu? Naam, ishtara yashtari, naam. Kemudian di kalimat bikam ishtaraita, ini fi'il apa ini? Fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi. Kalau lam ashtariha, fi'il apa ini? Ini mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari. Naam, teruskan. Al-khamis ashar. Al-khamis ashar. La tashtari hadi sayyarata ya Ahmadi fa innaha qadimatun jiddan. Naam, fa innaha qadimatun jiddan. Naam. Tarjim. Janganlah engkau membeli mobil ini, wahai Ahmad, maka sesungguhnya dia itu sudah lama sekali. Naam, mana sesungguhnya dia sudah lama sekali. Naam. Aina al-fi'l mu'tallam huna? Tashtari, Ustaz. Tashtari. Ini fi'il madhi, mudhari atau amr? Tashtari fi'il mudhari, Ustaz. Mudhari. Mudhari marfu' wala majzum? Majzum. Majzum. Limada majzum? Ada huruf la, Ustaz. Belum. Huruf la, an-nahiyah atau an-nafiyah? Larangan atau peniadaan? Yang mana dia? Larangan. Larangan. Ini an-nahiyah. An-nahiyah. La an-nahiyah. Nah. Dia majzum. Ma alamatu jazmi? Apa tanda jazmnya? Hadfu harfu illah. Naam, hadfu harfu illah. Taib. Teruskan, satu lagi. As-sadis ashar. As-sadis ashar. Dinaikkan sedikit gambarnya, Akh Hamdani. Nah, teruskan. Fi suratil fil. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung saja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naam. Tarjimi. Allah berfirman di dalam Azza wa Jalla. Apa makna Azza wa Jalla? Allah yang mati, Ustaz. Azza, jadi kalimat aziz. Yang maha agung, maha jalil, yang maha mulia. Allah yang maha agung, jadi maha, dan maha mulia. Naam. Berfirman di dalam surat Fil. Apakah tidak engkau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat kepada tentara gajah? Naam. Sekali lagi, alam taro. Apakah tidak kamu melihat bagaimana Tuhanmu telah alam, bukankah? Bukankah kamu telah melihat? Bukankah kamu telah melihat bagaimana Tuhanmu telah berbuat kepada tentara gajah? Naam, ahsant. Ahsanti. Aina al-fi'l mu'tallam huna? Taro. Taro, na'am. Ada madhi, mudhari atau amr? Mudhari. Mudhari. Kenapa dia? Sepertinya kehilangan huruf illahnya dia. Taro, kenapa hanya dua huruf saja? Mana huruf yang ketiganya? Ada lam, Ustaz. Na'am? Ada lam. Sebelum mudhari-nya. Karena ada lam, jadi kenapa kalau ada lam? Harfu ilah. Kenapa dia dihapus harfu illahnya? Kenapa? Karena ada lam itu. Lam itu menyebabkan apa? Ke fi'il mudhari. Menyebabkan menjadi majzum. Menjadi majzum. Ah, itu dia yang kita cari. Kara majzum. Ada sidarik? Belum, Ustaz. Nah, di mana majzum? Karena ada harfu lam. Lah, kenapa dia majzum? Ada lam. Ada sidarik? Bala. Nah, ma alamatu jazmi? Apa tanda jazmnya? Alamatu jazmihi harfu illah. Hadfu harful illah atau hadfu al-lam. Barakallahu fiik. Syukran ya ummu Fadil. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Wa zadakillahu hirsan wa ilman insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakarta, ummu Fadil yang telah terhubung dan telah membaca latihan hingga nomor ke-16. Di sini ada satu pertanyaan pesan singkat yang bertanya seputar fi'il yang ditanya atau yang dibaca oleh para pendengar tadi, yaitu fi'il bana, Ustaz. Di situ disebutkan bahwa amarnya adalah ibni. Tentunya. Ibni. Nah. Untuk dhamir anta. Nah. Nah, Ustaz mohon disebutkan untuk dhamir-dhamir yang lainnya bagaimana, Ustaz? Insyaallah nanti akan dibahas. Nanti tidak lama lagi insyaallah akan dibahas nanti insyaallah. Sabar saja. Nanti tidak akan lama lagi insyaallah akan dibahas nanti insyaallah. Nah. Baik, Ustaz Fadl. Nah, kita ulang kembali akan lebih afdal untuk mengisi waktu yang tersisa. Kemudian juga untuk lebih memantapkan pelajaran yang sudah kita baca ini, mohon diulang kembali. Ah, Abdul Ghaffar, latihannya kita buka kembali bagi ikhwan hadirin. Nah, untuk latihan keempat ini, Ustaz ya. Nah, tafadhol. Baik, pendengar dan juga pemirsa, jazakumullah, bagi Anda yang belum sempat terhubung, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bergabung di latihan malam hari ini, tentunya di pelajaran ke-28, latihan keempat di halaman 196 dan juga 197. Bagi Anda yang ingin terhubung, kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Rizna Julianti. Dengan halo? Ibu Rizna. Naam. Ya. Silakan, Ustaz. Nah, Bu Rizna, ikuti saya. Siap? Ustaz. Nah, kita akan pilihkan fi'il mu'tal. Pembahasan kita, Ibu Rizna, tentang fi'il mu'tal al-lam. Al-fi'lul mu'talul lam. Apa tadi namanya? Iya, Pak. Apa tadi namanya, Bu Rizna? Al-fi'lul. Apa, Pak? Ikuti saya. Al-fi'lul. Al-mu'talu. Al-mu'talu. Al-lam. Apa, Pak? Al-lam. Al-la'a. Al-lam. Al-lam. Iya, huruf lam maksudnya. Al-fi'lul mu'talu al-lam. Al-fi'lul mu'talul lam. Ya. Saya bacakan yang pertama. Naam. Dengarkan Ibu Rizna ya, kemudian ikuti. Ya, Pak. Halo. Siap sudah? Ya. Ya. Da'a yad'u. Kenapa, Pak? Da'a yad'u. Da'a yad'u. Naam. Syaka yashku. Syaka yashku. Tala yatlu. Bala yablu. Tala ta. Tala. Kala. Ta. Huruf ta. Tala. Kala. La. Ta. Ta. Bukan kaf. Tapi ta. Terputus seperti Audio yang mungkin agak terganggu tadi. Ah, nah. Lagas. Mohon maaf untuk Ibu Rizna. Terputus hubungan teleponnya dan juga para pendengar maupun pemirsa yang lainnya tentunya, Anda yang ingin terhubung silakan di lain telepon kami 0218236543. Latihan keempat, halaman 196. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu, dari mana? Dari Ummu Hana di Cinere. Di Cinere, Ummu Hana. Nah, silakan. Ummu Hana siap? Ya, Ummu Ana. Ummu Ana. Nah, Ummu Ana silakan Berarti Ummu Ana dari nomor 1 kembali, silakan. Ya, Ustaz, sebelumnya boleh saya tanya dulu, Ustaz? Silakan. Dari latihan nomor 3. Ya. Itu penulisannya ketika fi'il madhi. Iya. Fi'ilnya tanpa titik 2 di bawah. Betul. Tapi ketika fi'il mudhari ada yang pakai titik 2, ada yang tidak, itu bagaimana kaidahnya? Oh, baik, baik. Sebenarnya ketika di mudhari huruf ya-nya timbul. Oh, berarti. Berarti yang yakwi itu seharusnya ada titik 2 di ya-nya, yakwi seharusnya. Yakwi. Ini salah penulisan saja. Iya. Ini salah penulisan saja. Oh, ya baik. Jadi kalau di fi'il madhi itu namanya bukan ya. Bukan ya, tapi alif maksurah jadinya. Oh, iya. Nah. Terima kasih. Itu saja. Ya. Siap baca? Baca. Latihan? Baik. Silakan Ibu Ana, berarti nomor berapa sekarang? Nomor 1. 1, silakan. Bana Ibrahimu dari situ. Nah. Al-awwal Bana Ibrahimu alaihi salamu al-Makkah. Al-Ka'bata. Al-Ka'bata. Nah, terjemih? Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah. Mana fi'il mu'tal al-lam di sini, Umu? Bana. Bana. Bana. Ini madhi, mudhari atau amr? Bana Ibrahim madhi. Al-madhi. Fi'il mudhari-nya? Fi'il mudhari-nya yabniyu. Asalnya yabniyu. Naam. Yabniyu. Naam. Teruskan. Afani. Limadha tadri ya waladu? Naam. Mengapa kamu berlari ya anak kecil? Naam, wulaidu anak kecil. Wulaidu. Nah. Ya. Naam. Mana fi'il mu'tal di sini? Fi'il mu'talnya tajri. Tajri. Madhi, mudhari atau amr? Mudhari majzum. Mudhari majzum, yakin kamu? Sorry. Tidak, Pak. Mudhari. Tajri mudhari saja, Ustaz. Mudhari marfu'. Mudhari marfu'. Naam, tajri. Dia tidak ada yang dihapus, ada sekedarik. Iya. Naam, teruskan kamu. Astagfirullah. La tarmil kumamata fisyari'in ya akhi. Sekali lagi, kamu. La tarmil. La tarmil kumamata fi syari'i ya akhi. Naam, terjemah ya akhi. Janganlah engkau lemparkan sampah ke jalan saudaraku. Wahai saudaraku. Naam. Mana fi'il mu'tallam di sini, mana? Tarmi. Dia madhi, mudhari atau amr? Mudhari majzum. Kenapa dia majzum? Karena ada lam an-nahiyah. La an-nahiyah. La an-nahiyah. Bukan lam, tapi la an-nahiyah. Nah. Karena ada la an-nahiyah. Barakallahu fiik. Satu lagi, Umu. Silakan. Ar-rabi'. Ar-rabi'. Iski ma'an baridan. Ulang sekali lagi. Iskini. Naam. Ada yang kurang. Iya. Iskini ma'an baridan. Iskini ma'an baridan. Apa artinya, Umu? Berikanlah air dingin padaku. Berikanlah air dingin kepadaku. Naam. Mana fi'il mu'tallam di sini? Iski. Naam. Satu lagi, Umu. Al-Khamis. La tabni baitaka fi hadhihi al-qaryati. Naam. Terjem. Janganlah engkau bangun rumahmu di desa ini. Naam. Di sini ada mudhari majzum. Ada sekedarik? Ya. Yang mana? La tabni. Tanda jazmnya apa, Umu? Hadfu harful illah. Naam. Barakallahu fiik. Syukran ya Umma Ana. Jazakillah khair. Wabarakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Ana yang telah terhubung dari Cinere dan telah membaca hingga nomor 5. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung dan masuk di pembahasan atau latihan malam hari ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? dari Ibu Am di Cilengsi. Ibu siapa? Ibu Am. Ibu Am, nah. Di Cilengsi, nah. Siap Ibu Am? Insya Allah. Insya Allah. Ibu Am, suaranya dinaikkan sedikit, bisa? Nah. Ibu Am, silakan nomor 6 sampai nomor 10. As-sadis ya. Iya, as-sadis. Lam ya'til mudiru yaum. Lam ya'til mudiru, dia marfu. Lam ya'til mudiru yauma. Sahih. Kenapa al-mudiru marfu? Ibu Am? Enggak tahu, Ustaz. Dia pelakunya. Ya. Kalau dia pelakunya, dia yang mengerjakan pekerjaan. Ya. Coba Ibu terjemahkan. Lam ya'ti ketal sekolah. Iya. Belum datang. Al-yauma. Hari ini. Hari ini. Naam. Al-yauma hari ini. Kepala sekolah belum datang hari ini. Siapa yang belum datang? Kepala sekolah. Nah, dia di sini sebagai pelaku. Al-fa'il namanya dalam bahasa Arab. Al-fa'il, Ibu Aam, catat, al-fa'il itu selalu marfu. Naam. Berarti lam ya'til mudiru. Dia tidak mungkin lam ya'til mudira, tidak mungkin. Nah, kalau dari ibu paham maknanya, maka nanti insya Allah akan mengetahui di mana dia posisinya. Paham, Bu Am? Insya Allah. Baik. Mana fi'il mu'tallam di sini? Kamu? Ya'ti. Ya'ti. Dia madhi mudhari atau amr? Mudhari. Mudhari. Pos kenapa dia? Kenapa ada lam di situ? Apa yang menyebabkan apa yang terjadi ketika ada lam setelah atau sebelum ya'ti? Dihapusnya harfu illah. Nah, dia kondisinya majzum. Ada sekadarik? Nah. Majzumnya dengan harfu illah. Nah. Bala. Teruskan. Bala. Jangan dua kali balanya. Bala saja. Nah. Bala. Teruskan. As-sabi'. As-sabi'. Limaza yabqi at-tihlu ya aminatu? Nah. Terjem. Kenapa anak kecil ini menangis wahai Aminah? Naam. At-tiflu di situ dia yang mengerjakan pekerjaan menangis. Ada sekitalik? Naam, Ustaz. Apa tadi namanya istilahnya, Umu? Fi'il. Fa'il. Fa'il. Fa'il. Fi'ilnya yabki. Fi'ilnya, kata kerjanya yabki. At-tiflu apa tadi? Fa'il. Apa tadi, Bu Am? Fa'il. Fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il. Pelakunya. Yang mengerjakannya. Mengerjakan. Naam. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa fa'il apa kondisinya selalu apa? Fa'il selalu marfu. Halo. Bu Am, masih bersama kita? Iya. At-tiflu marfu. Naam, Ustaz. Naam. Teruskan. Al-thamin. Asami. Ijri ya waladu. Ijri ya walad. Naam. Terjem. Berlari ya tadi ya. Gimana? Ijri berlari ya. Naam. Saya yang nanya, bukan Umu yang nanya. Apa makna ijri? Berlari. Berlari. Naam. Teruskan. Berlarilah wahai anak laki-laki. Iya. Naam. Teruskan. Atas ya. Atas ya. Nah. Ijri ya banati. Bagaimana? Ijri ya banati. La, bukan banati, tapi bintu. Nah. Ijri ya bintu. Nah, labas. Apa artinya? Ijri ya bintu. Berlarilah wahai anak perempuan. Nah, kalau tadi ijri ya waladu, ijri ya waladu, sekarang ijri ya bintu. Untuk membedakan yang mu'anas dan mujakkar ya Ustaz. Ada ya di situ untuk mu'anas. Ijri. Untuk mu'anas. Kalau untuk laki-laki ijri pendek, tidak ada ya-nya. Faham, faham ti? Buan? Faham tu insyaAllah. Baik, cukup. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Akhun ana mau ana ada mau bertanya. Silakan. Kalau menghitung untuk 11 itu kan ahada asyar. Iya, teruskan. Ada ahada asyar. Ahada asyar, iya. Isna asyar. Terus ada juga asad asalisa asyar ya Ustaz ya. Naam, itu al-adad al-adad at-tartibi, angka urutan. Ibu bisa bilang ahada asyar atau al-hadiya asyar. Nah, itu bedanya apa? Nah, sempat tertangkap pertanyaan terakhir. Kalau al-adat yang biasa, ahada asyar, angka 11. Tapi ketika kita katakan al-hadiya asyar, yang ke-11. Jadi dia adalah angka urutan. 12, ifna asyar. Angka 12. Tapi ketika kita bilang yang ke-12, kita katakan athani asyar. Begitu pula thalathata asyar, 13. Yang ke-13 berarti athalith asyar. Begitu seterusnya. Wallahualam bissawab. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan terima kasih pula Ibu Aam dari Cilengsi yang telah terhubung dan menjawab latihan keempat ini hingga nomor ke-9 Ustaz. Bagaimana? Buka satu kesempatan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan telepon, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Abu Alam di Riau, Teluk Kuantan Ustaz. Abu Alam dari Riau, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Abu Alam. Ahlan bikum ya Ustaz. Masya Allah. Antum dari ikut dari awal Insya Allah. Ya, nعم. Tafadhal ya akhil karim. Ada 3 soal yang kita minta kepada antum untuk baca, al-ashir, kemudian al-hadi ashar dan al-thani ashar. Naam. Tafadhal. Ihdinas siratal mustaqimah. Naam. Tarjim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Naam. Mana fi'il mu'tal lam di sini ya akhil karim? Ihdi ya Ustaz. Ihdi. Ini apa ini? Madi, mudhari atau amr? Amr. Fil amr, nah. Teruskan. Al-hadi ya ashar. Al-hadi ya ashar. La tamsi bis-samsi. La tamsi bis-samsi. Nah. Terjem. Janganlah kamu berjalan di tengah matahari. Naam. Mana fi'il mu'tallam di sini? Tamsi. Tamsi. Dia madi, mudhari atau amr? Mudhari. Mudhari. Mudhari marfu atau majzum? Mudhari majzum. Limada? Li'annahu qablahu la annahiyah. La annahiyah, na'am. Apa tanda majzumnya? Ma alamatu jazmih? Dihapusnya harful illah. Na'am, barakallahu fiik. Teruskan. Athani ashar, satu lagi. Nyasar. Akawaitil kumsona ya ummi la lam akwiha ba'du. Lam akwiha ba'du. Nah, terjem. Apakah kamu telah menyetrika baju kemeja-kemeja wahai ibuku? Nah. Belum, tidak. Saya belum menyetrikanya sama sekali. Nah. Mana fi'il mu'tallam di sini? Kawaiti. Naam. Ini madi, mudhari atau amr? Madi. Madi, ahsant. Satu lagi yang mana? Akwi. Lam akwiha. Naam. Ini mudhari wala amr wala madi? Mudhari majzum. Mudhari majzum. Kenapa dia majzum? Ustaz? Kenapa dia majzum? Li'anna qablahu lam an-nahiyah. Lam an-nahiyah atau lam an-nafiyah? Lam an-nafiyah. Lam an-nafiyah. Nah, lam artinya peniadaan. Ada segedalik? Nah, bukan. Nah, bukan an-nahiyah. Bukan larangan, bukan. Jadi ilam an-nafiyah. An-nafiyah. Naam. Barakallahu fiik. Syukran. Syukran ya Abu Alam. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Abu Alam dari Rio yang telah membaca latihan di kesempatan malam hari ini pula, sekaligus merupakan penelpon terakhir, terakhir walaupun tidak sampai selesai kita baca saat di malam hari ini. Ya, malam sudah larut. Nanti kita lanjut lagi insyaallah di pekan depan insyaallah. Baik, Ustaz, untuk menutup kajian kita. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan sampai latihan keempat. Dan ini masih terkait dengan al-fi'lul mu'talul lam. Hanya saja yang masih terkait dengan al-fi'lul mu'talul lam, yang mana harful illahnya adalah harful ya. Dan nanti insyaallah di pertemuan berikutnya, mulai dari latihan kelima, kita masuk ke yang harful illahnya adalah huruf waw insyaallah. Dan mohon terus di murojaah dan terus diulang-ulang kembali pelajaran kita, karena mengingat ini sudah menjelang akhir daripada jilid kedua. Pelajaran tentu semakin kompleks, semakin sulit. Tapi insyaallah dengan murojaah, insyaallah Allah mudahkan semuanya insyaallah. Baik, kiranya ini sampai sini dulu. Kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.